Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Pito. Gue hari ini bakalan ceritain tentang pengalaman gue waktu gue masih SMA di salah satu SMA yang ada di Selatan Jakarta. Jadi pengalaman gue ini bermula dari kegiatan gue yang suka ikut organisasi lah waktu gua SMA. Jadi singkat cerita, waktu itu gua harus mengkader adik-adik kelas gue, angkatan satu angkatan di bawah gue, kayak LDK lah, mungkin teman-teman tahu lah ya namanya, ada LDK, latihan dasar kepemimpinan. Terus kita bikin-bikin plos gitu, terjadi malam dan segala macamnya lah. Intinya sih seperti itu. Intinya kita main di sekolah itu di malam hari. Intinya itulah. Lalu sekolah itu tuh terkenal dengan banyak cerita-cerita misteri yang pernah diceritain oleh teman-teman gue. Kebetulan teman-teman gue ada yang bisa ngeliat dan segala macam lah ya, yang jago punya indera keenam, sixth sense segala macam itu. Dan gue termasuk orang yang gak punya itu dan percaya gak percaya lah dengan hal tersebut. Jadi gue tuh agak, kadang-kadang tuh agak apatis dengan hal-hal yang kayak gitu. Cuma kalau udah ngerasain gue kabur gitu, pasti kayak gitu. Jadi waktu itu ceritanya gue udah, acara udah mulai, dan gue kan jadi kayak semacam pengawas gitu lah ya. Bukan pengawas sih, kayak gue tuh seksi ini, apa namanya, P3K, karena gue dulu tuh salah satu ekskul yang gue ikutin tuh dulu waktu SMA itu gue dulu PMR. Jadi ketika ada acara apapun, PMR tuh dilibatin sebagai seksi kesehatan. Nah, sebagai seksi kesehatan, dan kita harus sini kan, harus apa namanya, keliling gitu, kita lihat monitoring semua apa satu-satu. Ya peserta, entah itu panitianya, entah itu apa mentornya, semua harus kita, kalau ada yang merasa masuk angin segala macam kita udah siapin, kalau ada yang muntah-muntah kita udah siapin, ya kayak gitu-gitulah, air anget segala macam, pokoknya udah siap tempur lah intinya. Dan gue harus muter-muter gitu untuk nyari, untuk monitoring kegiatannya berlangsung dengan aman dan gak ada orang yang kecapean lah intinya itu. Singkat cerita, waktu itu gue lagi punya apa namanya, disuruh sama teman gue untuk ngambil air, karena teman gue yang ngambil air itu teman gue tuh lagi nge-mentoring di sebuah pos lah, posnya itu pos retorika itu namanya, ya retorika tau lah ya, pokoknya intinya kita berargumen bla bla bla sejago-jago kita lah, sampai bisa ngalahin argumennya si kakak kelasnya itu. Kan retorika itu pakai otot lah ya, pakai urat, jadi kita suka apa namanya, ya teriak-teriak lah intinya kan kayak gitu, teriak-teriak. Terus udah gitu ada kecapean kali, ke apa, ke ausan lah intinya, maka ke ausan mereka butuh tambahan suplai air minum. Dan salah satu job desk gue juga, gue bisa harus nyediain logistik juga buat tim-tim yang lain gitu kan. Ya udah, akhirnya gue coba ngambil. Itu dulu kita namanya punya sekretariat OSIS, namanya Sekos. Nah, Sekos itu berada di gedung utama dari sekolah tersebut. Sekolah tersebut itu bentuknya adalah O, kalau bisa bayangin hurufnya O, cuman O-nya bukan O apa namanya, bukan O bulat, tapi O-nya itu adalah O-nya menyudut gitu loh, kayak kotak sih sebenarnya, tapi O gitu kan. Nah, Sekos itu berada di, kalau O itu dari utara ke selatan, bisa dibayangin ya, O nya menghadap utara, utara selatan. Si Sekos itu berada di bagian barat, sisi barat dari bangunan O tersebut gitu. Bukan barat sih sebenarnya, itu adalah antara barat sama utara lah gitu. Mungkin orang bilangnya itu barat laut lah, kali ya barat laut, gue coba di sendiri deh, kalau mudah-mudahan sih benar ya. Oke, posisi saya itu ada di barat laut dari si ini si siapa namanya si bangunan tersebut. Terus bangunan tersebut ada 3 lantai, ada lantai 1, 2, 3 lah ya. Saya itu paling bawah. Saya itu tempatnya paling bawah di lantai paling dasar di barat laut dari bangunan tersebut. Gue jalan dari arah selatan. Gue jalan dari arah tenggara menuju selatan. Habis itu gue lewat barat daya, lu naik ke atas kan, ke arah barat, habis itu ke barat laut itu kan. Nah, sembari gue jalan di arah dari selatan ke utara, itu kan gue melewati ruang kelas dan juga ruang guru, kalau nggak salah di bawah itu ada ruang guru, ada ruang apa kayak eskul atau apa lah, gue udah lupa lah, udah tahun jebot soalnya kan. Nah, gue tuh ngerasa ada yang liatin gue. Dan itu sepi, karena kita ngadain kegiatannya itu bukan di gedung utama itu. Kita ngadain kegiatannya itu di lapangan, di luar gedung tersebut. Jadi ada di luar gedung tersebut tuh ada kayak halaman yang luas sama ada gedung lama. Yang which is, itu lebih luas areanya. Dan udah gitu lebih, misalnya kayak buat pos-pos dan lebih terbuka gitu. Jadi nggak terlalu, nggak sempit, nggak sumpuk gitu. Jadi kita nggak pakai kelas, cuman kita pakai benar-benar kita pakai kayak semacam pohon atau apalah kayak gitu-gitu di masjid, di apa, di ruang-ruang ekskul-ekskul kita pakai tempat-tempat tersebut. Cuman kalau ruang kelasnya di gedung utamanya kita nggak pakai. Nah, di situ tuh sepi banget. Jadi karena semua orang udah kepake, semua panitia itu ketarik semua buat acara tersebut gitu. Jadi mulai dari ada yang jadi mentornya adik-adik kelas gue, ada juga yang jaga pos, ada juga yang jadi mentor untuk di pos tersebut dan segala macamnya lah. Dan kita punya 5 pos kalau nggak salah waktu itu, satu posnya bisa 3 orang, 3-4 orang, udah gitu yang nganterin satu orang ya mungkin bisa sekitar ada kalau nggak salah ada 8-10 kelompok lah. Jadi banyak sih, hampir 30 orang itu udah ketarik semua. Jadi tinggal untuk di sekosnya sendiri pun itu dalam keadaan kosong harusnya, karena nggak ada orang yang jagain di situ. Nah, karena keadaannya kosong, lalu gue itu jalan dari tadi itu gue bilang dari selatan ke utara di sisi barat dari si gedung tersebut, itu ada yang ngeliatin gue dari sisi tenggara. Gue inget banget waktu ini, gue inget banget ada yang, kayaknya gue ngerasa tuh ada yang ngeliatin gue tapi dari atas. Dan gue dengan, aduh gue merinding bro, tapi dengan ya udahlah ya, gue kan udahlah nggak peduli lah gitu, maksudnya udahlah, gue pengen ngambil air buat bantu teman-teman gue nggak mau mikirin yang lain-lain lah gitu, intinya sih itu. Lalu itu nggak gue liatin, gue tetap jalan menuju utara, muka gue menghadap utara, gue jalan terus sampai di depan di ruang tersebut tempat logistik. Terus udah gitu ya udah, gue iniin aja, gue buka di dalam ruangan tuh nggak ada apa-apa, masih terang benderang dan memang banyak makanan dan segala macam di situ semua. Udahlah, gue ambil lah satu kardus air mineral, mereknya aqua, oh enggak ya, air mineral. Gue panggul, karena kalau digotong gue udah pendek bro, nanti kalau gue digotong, kalau gue jinjing tuh gue makin cebol nanti kan gitu ya. Akhirnya gue panggul di atas pundak gue sebelah kanan, keluarlah gue dari sekos tersebut. Sekarang gue menghadap ke selatan. Nah, ketika gue menghadap ke selatan itu tetap gue merasa tuh masih ada tuh yang ngeliatin gue. Padahal gue di dalam situ mungkin ada sekitar 3 menitan karena gue harus ngepak-ngepakin makanan, udah gitu beresin air mineral itu supaya jadi satu kardus baru gue masukin lah. Ada sekitar 2-5 menit lah, maksimal 5 menit lah, cuman ya sekitar segitulah. Enggak nyampe 5 menit sih. Karena anak-anak tuh di HT udah pada teriak-teriak gitu kan. Ya udah, akhirnya gue jalan, udah gue keluar dari situ, jalan tadi gue jalan dari selatan ke utara, sekarang gue jalan dari utara ke selatan. Begitu gue jalan dari utara ke selatan, tetap gue ngerasa tuh ada yang ngeliatin gue dari atas. Kalau dari sudut itu kan gue udah bisa lihat ya, gue nggak perlu nongak kan, karena mata gue menghadap ke selatan. Untuk melihat dari arah tenggara sampai barat laut itu adalah udah kelihatan banget gitu. Jadi gue nggak perlu dongak. Cuman ini gue perlu effort untuk dongak. Karena apa? Karena posisi yang liatin gue tuh kayak di atas. Begitu gue jalan, itu tuh ada yang ngetok-ngetok. Jadi tuh di tempat gue tuh ada ini bro. Ada apa namanya? Ada kayak semacam railing ya. Kalau kita lagi buat jalan itu ada railing dari besi. Dan itu diketok. Tok. Iya. Yeah. Yang tadi waktu gue jalan dia gak ngetok, cuman kayak gue cuman kayak ada yang ngeliatin gue doang. Nah ini waktu gue balik, itu ada yang dia ngetok, kayak dia cari perhatian gitu. Diketok lah itu, ini railing, apa namanya, railing besi itu yang di atas tembok itu. Biasa tuh orang tuh di situ buat pegangan atau buat naruh dagu biasanya kayak gitu. Sudah gitu, apa namanya, itu diketok sama dia, tok, cuman nggak keras, cuman goyok-goyok tong gitu, nggak, cuman tok gitu doang, apa ya, kayak besi lah, besi diketuk gitu doang sih. Nah pas besi diketuk itu sekali gue diemin bro, gue kira apa gitu kan, ternyata berkali-kali dia ngetok itu tok. Sambil gue jalan itu ada kali ya mungkin ada 30-40 langkah lah gue jalan dari utara ke selatan itu. Di tengah-tengah, di posisi pas di baratnya itu, gue merasa kok kayak tertarik ya gitu, kayak penasaran gitu kan, dengan manggul aqua apa aqua di sebelah kanan gue. Lalu dengan sigapnya waktu dia tok-tok itu, mendongaklah gue ke arah kiri gue. Berarti kalau itu berarti ke arah tenggara ya, berarti ke arah tenggara bangunan tersebut. Begitu gue mendongak, lo tau apa? Itu ada orang bajunya putih, udah gitu lagi nyenderin tangan di railingnya itu sambil ngetok-ngetok itu pakai kukunya, pakai jarinya. Terus nggak ada kepalanya, Kak. Dan dengan begonya si Pito ini, gue ngeliatin aja bos, gue nggak kabur, gue nggak apa, gue ngeliatin aja, gue liatin sambil gue baca ayat kursi waktu itu gitu kan. Kalau emang nggak bisa juga, gue kasih kursinya, gue lempar kursinya gitu kan. Kalau ayat kursi nggak bisa kan, gue baca ayat kursi waktu itu, baca tapi sambil gue liatin. Gue nggak menurunkan pandangan gue sambil jalan pelan, jadi gue tetap jalan mengarah ke selatan. Sudah gitu, sampai suatu saat gue abis itu gue ngerasa udah sadar, gue selesai baca satu kali ayat kursi, des gitu. Begitu gue selesai baca, gue nutup mata ya, gue melengoskan muka, des. Begitu selesai lengos muka, begitu gue ke atas, dah udah hilang. Gue nggak tahu itu ayat kursi apa enggak, cuman itu hilang. Nah, cerita punya cerita, setelah hari itu apa, kan gue ngobrol sama teman-teman gue yang bisa ngeliat segala macam. Memang salah satu, itu adalah salah satu, dia bilang itu kelasnya, gue ingat banget namanya, kelas 2F. Nah, di depan 2F itu, dan di dalamnya itu banyak yang nunggu, katanya gitu. Ada yang nunggu, dan salah satu yang menunggu itu adalah si mbak itu, yang tanpa kepala itu. Ya, di sekolah itu banyak kok cerita-ceritanya. Nanti kalau emang ada teman-teman gue yang bisa ceritain tentang hal lain ya, nanti coba gue ini, kita bisa cerita di sini. Mungkin itu aja dari gue. Next time nanti gue akan cerita-cerita yang lain lagi. Semoga ceritanya bermanfaat dan berfaedah. Kita out.